kedamaian. Mari sambut si dia matahari. Indah sungguh hidup ini, diri kembali tersenyum. Menikmati alam ini dan cintamu kasih. Bersama berdua, mari bersyukur pada yang kuasa. Berdua, mari menggapai harapan bersama. Cintaku cintamu bersemi abadi. Do I?